Happy birthday, happy birthday to you. Shalom, selamat ulang tahun buat my boss, Pak Yudi Krisyanto. Ya. Tuhan memberkati, sehat. Selamat ulang tahun ya. Selalu bersama Tuhan. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan selalu berserta dengan kita. Happy birthday to you. 17 lilin menyala di malam yang indah ini. Seisi rumah gembira menyambut hari jadi. Doa untukmu, selamat ulang tahun sayang. Doa untukmu, panjanglah usiamu. Ini kado buat selendang warna biru, asli produksi dalam negeri. Warnanya pun sungguh serasi. Sundari kiri, sundari kanan, selamat hari jadi manis. Sundari kanan, sundari kiri, akulah jodohmu. Dalam negeri, warnanya pun sungguh serasi.